Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakumaha biasa dina ieu saat kuring bade ngaduwikeun sabaraha anu priyogi ka uningaku jamaah. Di antawisna anu kahiji nguningakeun rehna waktos adzan zuhur kanggo Jumat ayeuna kaping 7 Zulqa'dah 1447 Hijriah, nyaita tabuh 11 langkung 50 menit. Tabuh 11 langkung 50 menit. Kita ke jamaah anu bilih meskene aya di bina masing-masing, we ka jamaah meskene aya di perjalanan, khusus ka jamaah meskene ngaradeg di laluar, supados enggalna wae ngabujeng ka ieu masjid. Sareng teras wae ngalebetan ka ieu masjid kumargi waktos adzan sadap deui sareng rupina dilebet masjid masih keneh seueur sof anu kararosong tiasa dilebetan kanggo kasampurnaan ibadah salat berjamaah. Teras anu salajengna nyaeta laporan keuangan pemasukan dina kotak amal Jumat sababaraha Jumat nembe tiasa ayeuna ka laporkeun kirang langkung 3 Jumat nya aya kirang langkung 1.100.000 rupiah kirang langkung dina 3 Jumat. Pengeluaran age sami ageung nya dianggo kanggo bayar listrik teras anu sanesna ya sami sehingga total salokas masjid kene ka ayeuna kirang langkung 8.033.000 rupiah. Ya, mudah-mudahan rezeki anu tos diinfakeun kurang sadayana boh kaum kamakmuran ieu masjid tapi kanggo sagala rupi fasilitas-fasilitas anu aya di samudreun ieu masjid oge nu aya di lingkungan urang sadayana mugia keung panampian ti Allah. Semoga salam minat oleh-oleh disarengan ku niat ikhlas karena Allah. Mungkul hoyong karidoan ti Allah sehingga Allah nyatet kana kasayan ti urang sadayana sebagai amal soleh. Atari balasan lakung sampurna ti mantenna iwal ti surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lasan usrajengna urang sarengan kintun doa kang wargi urang sadayana. Aduna ye saat masih kehina kondisi tedamang, buah tedamang lahir atau napi tedamang batin. Sepuh murang kali anu masih dirawat di rumah sakit atau napi dan nempi uih lontong di rumah sakit di tahap penyembuhan oge dan nempi uih lontong di dokter di mantri di alternatif bilusus kanggo Bapak Kurnia alina sabaraha dinten atau saminggon kamari nempi mulih di rumah sakit tayasana siwankan dorong doa di jamaah sadayana bilusus kanggo Bapak Kurnia umumna kanggo wargi urang sadayana anu sami dina ieu waktu sanakon sitadamang mun teu tiasa disebatkeun namina hiji-hijina mugi Allah enggal-enggal maparinan kasehatan ka aranjeunna mugi Allah maparinan kasobaran katawakalan ka aranjeunna inna salamina dengan tadamangna sareng mugi kulawargina ku Allah maparinan rezeki anu halal anu barokah ka ngubar ngaberna sehingga aranjeunna anu nujud daramang keng perawatan anu layak sakumaha mistina ibarokati umil Quran al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka Sifat la yughadiru saqama wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terakhir Kang Ujal Khatib sareng muadzin dina Jumat ayeuna, Kang Khatib insyaallah ngadukeun ku pangersa Bapak Ustaz tentang Suherman, terus Kang muadzin ku saderek Wahyu Widiawan. Tapi nasakeun teu tiasa dugikeun, hatur nuhun kana perhatosan sareng bantosan doa ti jamaah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.